Saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsuhu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang telah disempurnakan jiwa tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada jiwa tersebut dua sifat yang saling bertolak belakang, yaitu sifat fajir, sifat kedurhakaan, dan sifat pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam jiwa setiap makhluk hidup yang bernama jin dan manusia, dan sifat ketakwaan yang ada dalam jiwanya. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya di dalam diri kita masing-masing ada dua sifat yang saling bertolak belakang, yang senantiasa berada dalam diri kita masing-masing, tidak akan mungkin terlepas darinya. Maka oleh karena itu berhati-hati kita dari salah satu sifat yang pasti ada di dalam diri kita. Maka Allah mengatakan, sungguh berbahagia bagi jiwa yang telah mensucikan dirinya dari jiwa yang kotor tersebut, dari sifat yang jelek tersebut, dan berbahagia dan berbinasa dan celaka bagi siapa yang tidak bisa mensucikan dirinya untuk tidak terkotori dengan sifat kefajirannya. Oleh karena itu, wahai saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu wa barakallahu fikum, maka kita berhati-hati dari sifat yang jelek ini, yaitu hawa nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat kefajiran dan kedurhakaan serta pembangkangan dan penyelisihan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad khaba man dassaha, sungguh binasa dan celaka bagi siapa yang memiliki sifat kefajiran di dalam dirinya mengotori tubuhnya. Oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, sebagai bentuk motivasi dan anjuran yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk hamba-hambanya, untuk umatnya melaksanakan hadis tersebut, yaitu demi untuk terjaga dari sifat kefajiran yang ada di dalam dirinya. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad ayujahidal mar'u nafsahu wa hawahu, seafdal-afdalnya jihad, seutama-utamanya jihad yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia menjihadi, dia berjihad di dalam melawan hawa nafsunya dan sifat kefajiran, kedurhakaan yang ada dalam dirinya. Maka inilah seafdal-afdalnya jihad yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa seafdal-afdalnya jihad adalah seseorang melawan jihad, menjihadi hawa nafsunya dan sifat pembangkangan dan kedurhakaan serta pelanggaran syariat Allah. Karena itulah asal di dalam berjihad melawan orang-orang kafir dan orang munafikin. Karena tidak akan mungkin orang bisa maju di medan laga dengan ikhlas dan benar serta jujur di dalam perjuangannya kecuali sebelumnya dia telah menjihadi hawa nafsunya. Dari sifat dunia, dari sifat kerakusan, dari sifat hal-hal yang menodai di dalam meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, murni dalam berjihad melawan munafikin, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk dipuji, bukan untuk dia mendapatkan perbanar wanita, kedudukan, jabatan, namun semata-mata karena ikhlas di dalam meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Oleh karena itu seafdol-afdolnya jihad adalah kita menjihadi hawa nafsu kita untuk terus patuh dan taat di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun terbetik untuk kedurhakaan kepada Allah dalam melakukan kesyirikan, kebidahan, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, maka kita menepisnya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Maka berhati-hati kita dari mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu sangat membahayakan bagi diri kita masing-masing. Yaitu hawa nafsu yang menyuruh kepada kejelekan. Karena hawa nafsu tidak mungkin menyuruh kepada kebaikan. Mesti dia menyuruh untuk melanggar syariat, untuk membangkang, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dan selainnya, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bi syahwat. Surga itu dikelilingi, dilindungi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka dihiasi neraka tersebut, menjadi perhiasan neraka tersebut adalah dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu, sesuai ya apa yang diinginkan oleh jiwa asal ini hawa nafsu, yang mana maksudnya bahwasan neraka senantiasa dilindungi, dikelilingi oleh perkara-perkara hawa nafsu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang melanggar dan membangkang dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innan nafsa la ammaratun bisu illa mar rahimar rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya berhati-hati di dalam mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu berhati-hati di dalam mengikuti hawa nafsu. Sehingga itu maka Allah memperingatkan kita untuk jangan mengikuti hawa nafsu kita, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Naam. Araita man ittakhadha ilahahu hawahu am fa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktharuhum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Bagaimana pendapatmu, tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan sesembahannya hawa nafsunya, apa kata hawa nafsunya yang mengajak kepada kejelekan itulah dia ikuti. Apakah kamu bisa menjadi penolong baginya? Tidak akan mungkin, kata Allah. Tidak akan mungkin kamu bisa menolong orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya kalau orang sudah terjangkiti di dalam dirinya penyakit hawa nafsu, atau hawa nafsunya lebih mendominasi dirinya daripada ketaatan kepada Allah, maka susah untuk dia ternasihatkan, maka susah untuk disampaikan nasihat demi nasihat. Walaupun kita ucapkan kalamullah dan kalam Rasulullah SAW, kita mengatakan Allah berfirman, Rasul bersabda, tidak akan mampan baginya. Karena Allah sendiri mengantisipasi Rasulullah SAW, apa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu bisa menolong dirinya? Tidak akan mungkin. Kalau sudah Allah mengatakan kepada hambanya yang paling mulia Rasulullah SAW tidak mampu untuk menolong orang yang mengikuti hawa nafsunya, apalagi kita. Oleh karena ini merupakan peringatan yang sangat keras untuk kita berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menjerumuskan kita dengan menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesembahan. Karena apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya mesti dia ikuti, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu tidak lain dan tidak bukan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwani fid din, saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebagian para salaf mengatakan, ihdaru sinfaini min ummat ihdaru sinfaini minan nas. Berhati-hati kalian dari dua golongan dari kalangan manusia. Berhati-hati kalian, menjauhkan diri kalian dari dua golongan dari kalangan manusia. Naam. Sinfun sinfun ittabau hawahu wa fattannahu. Kata Rasulullah, kata sahabat tersebut, yang golongan pertama adalah golongan yang hawa nafsunya mengikuti dirinya, yaitu seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mana hawa nafsunya telah memfitnah dirinya. Nah, ini golongan yang pertama yang wajib untuk kita menjauhkan diri kita dari mereka. Nah, golongan ini adalah golongan orang-orang yang hawa nafsunya telah mengalahkan dirinya, sehingga hawa nafsu itu telah memfitnah dirinya, sehingga dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Yang kedua adalah sinfun min ahli dunya qada ahmadsu dunyahu, yaitu golongan yang pertama adalah golongan, yang kedua adalah ahlu dunya, yang mana dunia telah menggelapkan matanya, telah membutakan dirinya. Dua golongan ini kata salaf, hati-hati kalian darinya. Kenapa dikatakan begitu? Karena dua golongan ini semuanya adalah pengekor hawa nafsu. Anak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam ayat yang kita hafal semua. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sungguh telah melalaikan kalian dengan mengumpulkan, memperbanyak dunia dan dunia. Inilah yang membutakan mereka. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan baru kalian sadar selama ini kalian dibutakan oleh dunia yang kalian berambisi terhadapnya disebabkan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Nah, oleh karena itu mari kita berhati-hati. Kita berhati-hati dari hal itu karena ini sangat membahayakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, salasatun muhlikatun, tiga macam yang membinasakan, tiga bagian yang membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawaun muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diikuti, wasyuhun muta'un, dan kebakhilan yang senantiasa ditaati, wa ijabul mar'i nafsahu, dan seseorang bangga terhadap apa yang ada dalam dirinya. Ini tiga golongan, tiga bagian yang membinasakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasul menyebutkan nomor yang pertama, ranking pertama Rasul mengatakan hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Hawa nafsu yang senantiasa diikuti, maka hal itu kita berhati-hati. Jangan ikuti setiap bisikan jiwa kita, yang mana bisikan tersebut melanggar syariat, berdurhaka pada Allah, membangkang terhadap syariat Allah. Maka kalau kita mengikuti, ini alamat kebinasaan ada pada diri kita, wal'iyadzubillah. Dan kebakhilan yang senantiasa ditaati, dan seseorang bangga dengan apa yang ada dirinya. Lah, jangan kita bangga, karena ini akan membinasakan diri kita. Kita semua akan kembali pada Allah, dan semua apa yang ada dalam diri kita, yang atau ada pada diri kita, ya kita banggakan, itu semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Apa yang ada di sisi kalian wahai manusia akan hilang sirna dan tidak abadi, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak akan mungkin punah, dan kami akan memberikan balasan orang-orang yang sabar dengan sebesar-besar, sebaik-baik kebaikan yang mereka akan dapatkan. Oleh karena itu ikhwani fiddin kaum muslimin azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum, maka kita berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu dan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengekor hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Dan inilah hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk senantiasa berdoa sebelum salat ketika ingin mengakhiri salat mereka. Rasulullah SAW mengajari sahabatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW mengajari doa untuk berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yaitu katakanlah, aku berlindung, aku ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan azab kuburan, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian dan fitnah masih dajjal. Para ahlul ilmi yang mensyarah hadis tersebut, fitnatil mahya, fitnah kehidupan adalah fitnah mengikuti hawa nafsu. Sebagian ahlul ilmi atau ahlul ilmi mensyarah hadis tersebut bahwa fitnah kehidupan yaitu mengikuti hawa nafsu. Karena kenapa? Karena seluruh kemaksiatan, pembangkangan dari kesyirikan sampai dosa yang kecil yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, sebab utamanya mengikuti hawa nafsu. Sebab utamanya adalah mengikuti hawa nafsu, melakukan kesyirikan padahal Allah melarang kesyirikan. Tidaklah mereka melakukan kesyirikan kecuali karena mereka mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana dalam surah Thaha, kisah Samiri bersama Nabi, kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Samiri yang dia menyembah berhala, yang padahal sebelumnya, sebelum pergi ke negeri Syam, dia sebagai umat Nabi Musa yang taat, namun karena dia mengikuti hawa nafsu setelah pulang dari negeri Syam, menjadilah dia sebagai tokoh yang paling utama pelaku kesyirikan dan seterusnya. Oleh karena itu, ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, banyak kita berdoa kepada Allah supaya kita terjauhkan dari fitnah kehidupan, yaitu fitnah terjauhkan dari fitnah mengikuti hawa nafsu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperingatkan dengan keras dan tegas kepada nabinya, Nabi Daud alaihissalam, untuk jangan mengikuti hawa nafsu. Dan larangan kepada Nabi Daud alaihissalam pun tertujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillahi. Al-ayah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena kamu pasti akan tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kalau kita mengikuti, kata Allah kepada Nabi Daud, yang mana Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya jangan kamu mengikuti hawa nafsu, karena kalau kamu mengikuti hawa nafsu maka pasti kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sebab utama orang tersesat dari jalan ke jalan Allah, sebab utama seseorang tersesat dari ketaatan kepada Allah, sebab utama seseorang terjauhkan dari pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah karena mengikuti hawa nafsu. Padahal Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum syai'ani lan tadillu ba'dahuma. Aku telah meninggalkan dua perkara. Aku telah meninggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan mungkin tersesat setelah keduanya. Tapi apa yang menyebabkan tersesatnya? Ini tadi. Wala tattabil hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Pasti kamu akan tersesat dari jalan Allah. Pasti kamu akan jauh dari Al-Quran. Pasti kamu akan jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul dan perkataan Allah sebelumnya tidak mungkin saling bertentangan. Karena perkataan Rasul dan sebelumnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mungkin ada kontroversi atau kedustaan di dalamnya. Mesti saling melengkapi. Maka kalau ada orang tersesat setelah dia mengenal kebenaran, menunjukkan bahwasanya dia pengekor hawa nafsu. Oleh karena itu Rasulullah SAW diperingatkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi ahwaahum. Allah Rasulullah mengatakan, wala tattabi ahwaahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tattabi ahwaahum wahdharhum amma yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik wa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, wahai Muhammad. Naam, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad, kata Allah dalam surat Al-An'am. Naam, dan berhati-hati kamu, jangan sampai mereka memberikan fitnah kepadamu. Apa itu? Fitnah hawa nafsu. Dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jangan, setelah kamu mengetahui kebenaran dari Rabbmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mereka memfitnah kamu dengan hawa nafsunya sehingga kamu pun terfitnah dengan hawa nafsu mereka. Naam. Fa in tawallau, kalau mereka menyimpang dengan hawa nafsunya, fa'alam, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian, maka kita terlebih lagi. Fa'alam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim. Ketahuilah, kalau mereka berpaling dari mengikuti syariatmu, mengikuti apa yang kamu bawa Muhammad, ketahuilah Allah hanya menginginkan bagi mereka untuk menimpakan musibah. Allah akan menimpakan musibah bagi mereka disebabkan karena dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia fasik, yaitu melanggar syariat Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti hawa nafsu. Maka Allah pun menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terang-terangan mengatakan pada mereka, "Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin." Kata Allah, katakan kepada Muhammad, saya tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Kalau saya mengikutinya, berarti saya sesat dan saya bukan bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, maka ini penting untuk kita memahaminya. Bahwasanya, mari kita menjihadi setiap jiwa kita, setiap hawa nafsu kita, dari bisikan-bisikan yang ingin menyimpangkan kita dari syariat Allah, yang ingin menjadikan kita hamba-hamba Allah sebagai hamba yang durhaka, karena semuanya sebabnya mengikuti hawa nafsu. Maka kalau kita ingin selamat, jangan ikuti bisikan hawa nafsu kita, atau jangan mendekati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu sebagaimana tadi yang sudah disebutkan oleh sebagian salaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terkhusus bagi diri pribadi kami dan antum semua, dan kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun mereka berada. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sofa con loro stava di stau. Sesuaikan, dirapatkan. Sesuaikan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم